wahai sang kunang-kunang, bila malam kau menjelma dengan sebuah lentera yang terang cahayanya. Apa yang sedang kau cari? Coba jelaskan padaku, mungkin ku dapat menolong yang sedang